Duh, cilokon dan piye gawat apa nih darurat lu iki masalah hati ya. Oh wes wes cukup aku wes ngrasake weh piye toh pokok men iki ciloko gua aku hello kuyang ro aku wes yuk mangkat. Jangan Presented by Mira's Mac.